minta datang-datang ya. Hah? Ki akeme paling. Di mana? Pak Klebun. Ya Pak, benar ya Pak. Pak Klebun bi Pak Prewi. Kamu masih Prewi? Lucinta Luna masih Prewi? Bukan lagi. Pak Prewi. Pak Haji Katprawi. Pak Haji Katprawi, di mana diri? Kasih goyangan dong, Non Dewi. Dewi bersih bergoyang untuk Pak Haji Prewi. Nah. Aduh. Dermar ya. Bapak Haji Prewi pada? Hah? Tada. Apa sayang? Masnya mau nyawer buat pengantin. Benar. Benar, yang mau nyawer saya nyanyi sama saya nih. Ayo. Hah? Nanti kalau mau sawer maju aja ke sini ya. Sekarang saya mau nyanyiin dulu ya. Ini kan ada dua, di sini ada dua kursi. Jangan sampai ada yang lain ya. Enggak boleh ya. Ini cuma amanat saran dari kakak tercinta buat Dewi. Terutama buat Yayangnya, harus setia sama Dewi. Gak boleh ada perempuan lain. Gak boleh aneh-aneh. Harus setia selamanya seumur hidup ya. Oke, nih. Jangan sampai ada bunga yang baru di luar rumah. Aku takut sayangku terbagi. Gak boleh ya. Aku takut rindumu terbagi pada orang lain. Bentar. Ada yang mau sawer gak? Nyanyiin deh. Jangan mau lelaki yang dipuja menduakan cinta. Perasaan wanita tak beda. Dewi pastinya sesama Dewi. Ingin dipuja di manja-manja. Satu cinta. Suaranya saja. Cukup saja dua kursi. Jangan tambah kursi lagi di luar rumah ini. Yo. Hongkong, saya dari Kebanyar. Satu cinta saja. Sepertinya mau nyawer. Yuk kesini mau nyawer buat pengantinnya sih.